Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Setelah selesai membahas tentang i'rab yang lafzi ataupun takdiri, kita sekarang akan masuk pembahasan al-bina. Qala syari wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Lawan dari i'rab adalah al-bina'. ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. Dan akan jelas masing-masing dari keduanya dengan kejelasan yang sempurna dengan sebab penjelasan yang lain. Kita akan faham i'rab dengan jelas setelah tahu tentang al-bina. Demikian pula kita akan faham al-bina dengan jelas setelah kita telah mengetahui al-i'rab. Waqad taraka al-mu'allifu bayan al-bina'i, dan sungguh mu'allif telah meninggalkan penjelasan tentang al-bina dalam matan, ya, Ibnu Hajurum. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala at-tariqati allati bayyana biha al-i'raba fa naqulu lil-bina'i ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Dan kami akan menjelaskannya, menjelaskan al-bina untukmu, na'am, dengan model bentuk yang telah kami jelaskan dengannya i'rab, ya, seperti penjelasan tentang i'rab. Di sini syarih Muhammad Muhyiddin akan menjelaskan tentang al-bina sebagaimana metode penjelasan tentang al-i'rab. Fanaqul, maka kami katakan, lil bina'i maknayani, bina itu ada dua makna, ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara istilah. Fa amma ma'nahu fil lughati fa huwa ibaratun an wad'i syai'in ala wajhin ala jihatin yuradu biha ats-tsubut wal luzum. Makna bina secara bahasa adalah meletakkan ungkapan tentang, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, atas bentuk yang dimaukan dengannya untuk tetap, ya, kokoh tetap di situ. Bina itu bangunan, ya, secara bahasa. Artinya apa? Ketika seorang meletakkan satu bata di atas bata yang lainnya, tapi dimaukan dengannya tetap di situ, berupa bangunan tetap, tidak berubah-ubah, maka itu namanya bina. Berbeda dengan seorang misalkan penjual bata, dia menyusun satu bata di atas bata yang lainnya, tapi dia tidak dikatakan bina. Karena apa? Karena tidak dimaukan dengannya untuk tetap di situ, dia akan dipindah, ya, untuk dijual dan lainnya. Baik, ini makna al-bina secara lughah. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Maknanya secara istilah, al-bina adalah tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan, bukan karena amil dan juga bukan karena i'lal. Wadhalika kaluzumi kam wa man as-sukuna. Yang demikian seperti tetapnya kam dan juga man sukun. Tidak bisa kamu atau kami atau manun, manin, ada man, kam, sukun terus. Wa kalu zumil haula'i wa hadami wa amsi al-kasra. Demikian seperti tetapnya haula'i, hadami, amsi pada kasra. Ya, mesti enggak dibaca haula'u atau hadamu atau amsu. Wa kalu zumi mundu wa haisu dhamma. Demikianlah seperti tetapnya lafadz mundu dan haisu dhammah terus, wa kalu zumi aina wa kaifa al-fathah. Demikianlah seperti tetapnya kata aina dan kaifa dengan fath tetap di atas fath. Baik, kita baca penjelasan al-mu'allik dalam Rukhulal. Li ghairi amilin, bukan karena amil. Apa maknanya? Qala, kata beliau, maknahu annal ismal mabniya yalzamu halatan wahidatan wala yataghayyaru bisababi ma yadkhulu alaihi minal awamil. Maknanya adalah bahwasanya isim mabni itu senantiasa tetap dalam satu keadaan dan tidak akan berubah dengan sebab apa yang masuk atasnya berupa amil-amil. Ya. Nah, misalkan haulai, kita masukkan ja'a haulai, ra'aitu haulai, marartu bihaulai, tetap. Walaupun berbeda-beda amil, tetap tidak berubah. Beda dengan isim mu'rab, seperti rojulun, ja'a rojulun, ra'aitu rojulan, marartu birojulin, berubah-ubah dia. Tapi adapun untuk mabni, ini tetap. Walaupun amilnya berbeda-beda atau berubah-ubah. Wa sa'adribu amsilatan likulin naw'in minal mabni hatta yattadi halaka insya'allahu ta'ala. Dan aku akan buatkan contoh-contoh bagi setiap jenis dari mabni sampai jelas untukmu insya'allah. Famathalan man bifathil mim ismun mulazimun lissukuni sawaun agana fa'ilan au maf'ulan bihi au majruran. Sebagai contoh, man, ya, isim mausul atau yang lainnya, man isim istifham juga bisa. Isim yang senantiasa tetap di atas sukun. Sama saja apakah dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih atau majrur. Taqulu ja'a man qama, isim mausul. Ya. Man ini mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Fa'irabuha ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Man ismun mausulun bima'na alladhi mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ingat kalau isim-isim mabni itu i'rabnya apa? Fi mahal. Menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Nah. Fi mahalli rafin fa'il qama. Nah, taif. Fi mahalli rafin fa'il. Qama fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Sementara qama ini silatul mausul. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Jumlah qama dan fa'ilnya silatul mausul, tidak ada kedudukan i'rab. Wal'a'idu fa'ilu qama ad-dhamirul mustatir. Adapun a'id yang kembali kepada man adalah dhamir mustatir. Fataqulu ra'aitu man qama. Ini contoh yang nasab. Ra'aitu fi'lu wa fa'il man ismu mausul mabni ala sukun di mana alladhi mabni ala sukun fi ma'li nasbin maf'ul bi. Yang kedua ini mabni ala sukun fi ma'li nasbin maf'ul bi. Qama taqaddama i'rabuha qablu. I'rabnya sama. Wa yuqalu fi hadha fi hadhi ma qila fil ula min dhikri silati wal a'id. Maka dikatakan pada kalimat ini koma dan fa'ilnya seperti apa yang dikatakan pada contoh yang pertama tadi berupa penyebutan silah dan a'id. Sekarang yang majrur taqul marartu biman qama. Marartu fi'lun wa fa'ilun wal ba' harfu jarin min man ism mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majruru mutaalliqan bil fi'li qama. Taqaddama bil fi'li. Qama taqaddama i'rabuha ma'a mura'atil tafsil al mutaqaddim min dhikri silah wal a'id. Qama telah berlalu i'rabnya bersama dengan memperhatikan rincian yang telah berlalu tentang penyebutan silah dan a'id. Fa anta tara anna man mabniyatun 'ala sukun fi jami'il aqwalil mutaqaddimati. Maka engkau lihat bahwasanya man itu tetap di atas sukun pada semua keadaan yang telah lalu. Ma'anha min fil misalil awal fi mahalli rafin fa'il. Padahal dia pada contoh yang pertama menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Wa fil misalil tsani fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa fil misalil tsalits fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wa hadha misalul mabni 'ala sukun. Nah, ini contoh yang mabni 'ala sukun. Rafa nasab jar pun tetap sukun. Wa qawli man bi fathil mim akhraja maksuratal mim. Ucapanku man dengan memfathah min maka mengeluarkan atau ukhriju maksuratal mim, aku keluarkan atau kecuali aku keluarkan darinya yang dikasrah mimnya jadi min. Kenapa perlu dikasih keterangan di fathah mimnya untuk mengeluarkan yang dikasroh mimnya itu min. Li'anna bainahuma farqan. Karena terdapat perbedaan-perbedaan antara keduanya. Fa'inna idakanat bifathil mim fa'iyya ismun. Kalau di fathah mimnya maka dia isim. Qatakunu isma istifamin. Kadang-kadang dia berupa isim. Istifham. Nah. Qatakunu isman mausulan. Dia juga isim mausul. Qatakunu isma syartin jazimin ila ghairi dhalik. Jadi man itu bisa isim istifham, isim mausul, isim syarat. Wa amma idza kana bi kasri mim fa hiya harfun. Adapun kalau di kasra mimnya yaitu min, maka dia adalah huruf. Ya. Wal hurufu la mahalla la min al-i'rab. Adapun huruf itu tidak ada kedudukan i'rabnya, bi khilafil asma. Berbeda dengan isim. Qala wal mabniu wa misalul mabni ala al-kasri haula'i. Contoh yang mabni atas kasri haula'i takul ja'a haula'i i'rabuha ja'a fi'lun madin wa ha'ud tanbih ula'i ismu isyarah mabni ala al-kasri fi ma'i rafin fa'il. Perhatikan ini syahidnya mabni ala al-kasri fi ma'i rafin fa'il. Fa takul ra'aitu haula'i ra'aitu fi'lun wa fa'il. Naam. Wahak litan bi ula isim isyarah ma benniyan ala al-kasri fi mahalin asbin wa fulbi. Atakulu marartu biha ulai marartu fi'lun wa fa'il wal ba'harfu jarin. Wahak litan bi ula'i ismu isyarah ma benni ala al-kasri fi mahali jarin biharfil jar. Wal jar wal majruru mut'allikani bil fi'li marra. Fahak ula'i mulazimun lil kasri wi jami ahwalihi. Maka kata hak ula'i di sini isim hak ula'i. Nah, tetap di atas kasri. Nah. Baik. Haulai mulazimun al-kasri fi jami' ahwalihi. Ma'anahu fil misalil awal fi mahal rafin fa'il. Pada contoh yang pertama, dia kedudukan rafa sebagai fa'il. Ja'a hula'i. Habithani fi mahal nasbin wa fulbih. Habithalis fi mahal jarin biharfil jar. Wa haqul fa'ili ayyur fa'a. Wal maf'ulu. Wal maf'uli ayyun soba. Wal majruri ayyu jarra. Haknya fa'il itu jawafa. Haknya maf'ul itu dinasab. Haknya majruri itu dijar. Walakinnahu kama tara mulazimun lil kasri fi jami' ahwalihi. Tetapi sebagaimana kamu lihat, dia senantiasa apa? Di kasrah dalam semua keadaannya. Itu namanya mabni. Qala wa misalul mabni ala dhammi haitsu. Contoh yang mabni atas dhamm haitsu. Taqul jalastu haitsu jalasa Zaidun. Nah, jalastu fi'lun wa fa'il wa haitsu dharfu makanin mabni ala dhammi fi ma'li nasbin maf'ul bih. Dorof makan, mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ul bih. Wa jalasa fi'lun madin, wa zaidun fa'ilun, wa haitsu mudhafun, wal jumlatu jalasa zaidin mudhafun ilaih. Wa qala Allah ta'ala min haitsu amarahum. Perhatikan, min haitsu, dimaksudin min tetap rafa, tetap dhamma. Min harfu jarin haitsu dorfun mabniun ala dhammi fi mahali jarin biharfil jar. Wal jar wal majrur mutaalliqan bil fi'li. Naam dakhalu fil ayah. Wa sayati i'rabu hadhil ayati bit tafsil fi bab niyabati al-wawi dhamma insyaallah taala. Akan datang i'rab ayat ini secara terperinci dalam bab waw menggantikan dhamma insyaallah taala. Tanbihun haitsu fi hali bina'iha 'ala dhammi yajuzu fiha al-bina' 'ala al-fathhi wal kasri. وَذَلِكَ لُغَةٌ فِيهَا وَلَيْسَ لِعَامِلٍ undur قَتْرُنَدَ حَيْسُ dalam keadaan binanya ini atas dom boleh juga dia mabni atas fatwa di haitha dan juga boleh mabni atas kasri haithi dan yang dimana adalah satu lughah dan bukan karena amil. Baik, وَمِسَلُ الْمَبْنِ عَلَى الْفَتْحِ أَيْنَ تَقُولُ أَيْنَ زَيْدٌ contoh yang mabni atas fat aina isim istifham, maknanya di mana? Kamu katakan aina Zaidun, Aina ismu istifhamin mabni ala al-fathi wa huwa mutalliqun bi mahdhufin khabar muqaddam wa zaidun mubtada mu'akhar marfu'un wa alamat rafi dhamma dhair ala akhirih. Taqulu min aina anta, perhatikan aina kemasukan min tetap fat karena dia mabni. Min harfu jarrin, aina ismu istifhamin mabni ala al-fathi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutalliqan bi fi'li ja'a. Jitu fi'lun wa fa'il. Wa taqul aina kana zaidun. Aina kana zaidun. Wa aina ismu istifham mabni ala al-fathi wa huwa mutalliqun bi khabar mahdhufin khabar kana muqaddam. Nah, berarti apa? Fi mahali nasbin. Wa kana fi'lun madin nakis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Zaidun ismu kana mu'akharun marfu'un biha wa alamat rafi'ad dhamma dhaira ala akhirihi. Wa aina ismun mulazimun lil fathi fi hadhil amsilati salasah. Ma'anahu fil misal al-awwali khabaru mubtada wal khabaru haqqu ar-raf'u. Pada yang contoh yang pertama dia khabar mubtada, khabar itu haknya dibaca rafa'. Wa fil misal al-tsani majrurun bi min. Pada contoh yang kedua majrur dengan min. Wal majruru haqquhu al-kasru. Wa fil misal tsalits khabarun li kana ma'an wa khabaru kana. Pada contoh yang ketiga sebagai khabar bagi kana. Padahal ma'anna khabaru kana yakunu mansuban. Khabar kana itu mansub walakinahu kama tara mulazimun lil bina'i 'alal fathhi. Tetap terus di atas fath. Wa qawli aina mutaalliqun bi mahdhufin li'annahu fil asli dharfun. Ucapanku aina berkaitan dengan mahdhuf karena dia pada asalnya dharf. Wa dhurufu takunu mutaalliqatan bi mahdhufin. Qala wa min huna yatabayyana laka ma'na qawli syari luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amil. Dari sini jelaslah ucapan bagimu makna ucapan syari tetapnya akhir kata dalam satu keadaan bukan karena amil. Anal awamila wa in ikhtalafat fala yazalul ismul mabni mulaziman lil bina'i ma annal fi'la yahtaju ila fa'ilin. Bahwasanya amil-amil itu dan jika dia berbeda-beda maka senantiasa isim itu mabni. Ya, fala yazalu senantiasa isim yang mabni itu terus bagi bina'nya tersebut. Padahal ma'an al-fi'la yaktaju ila fa'il. Fi'il butuh fa'il. Wal-fa'ilu yakunu marfu'an. Fa'il itu marfu'. Wal-fi'lu inkana muta'adiyan yaktaju ila maf'ulun bih. Naam. Jika fi'ilnya muta'adi, maka dia butuh maf'ul bih. Wa harful jar yaktaju ila majrur. Walakin al-mabni wa in ikhtalafat awamiluhu fala yataghayyar. Jadi wal isim mabni walaupun berbeda-beda amilnya maka dia tidak berubah. Bal yakunu daiman mulaziman lil bina. Bahkan dia senantiasa tetap di atas binanya tersebut. Baik ucapan li wala tilalin. Qala Yasin fi hasyati 'alal faqihi qalu wala tilalin la hajata ilai. Dikomentari oleh Yasin dalam khasyahnya atas fakihi, ucapannya walak tilalin, ligairi amilin walak tilalin, kata-kata walak tilalin, dan bukan karena i'lal, la hajataf ilai, tidak membutuhkannya. Alasannya kenapa? Li'anal mu'rabal mu'talla mukhtalaful akhiri takdiran. Karena isi mu'rab yang mu'tal, seperti al-fata, al-qadi, da'i. Nah, itu akhirnya berbeda-beda secara takdir. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Itu berbeda. Yang pertama dhamma muqaddarah, yang kedua fata muqaddarah, yang ketiga kasrah muqaddarah. Nah. Jadi keterangan wala tilalin ini sebenarnya tambahan yang tidak perlu kata beliau. Illa an yuqala akhiruhu lam yakhtalif min haitsu lafdhihi Kecuali kalau mau dikatakan huruf yang mu'tal itu, isim yang mu'tal itu, akhirnya tidak berbeda-beda dari sisi lafadznya. Wal ikhtirazu anhu min hadhil haitsiyah. Nah. Jadi keterangan wala' dilalin itu untuk menjaga ini. Dari sisi ini. Akhirnya tidak berubah-ubah. Wa awrada alaihi ma la yalzamu halatan wahidatan minal mabniyati. Dan beliau datangkan atasnya. Ya. Apa yang tidak tetap dalam satu keadaan dari mabniyat. Seperti haisu. Haisu ini isim mabni tapi dia tidak dalam satu keadaan. Kadang-kadang dia dibaca haitha, kadang-kadang dibaca haisi. Tapi bukan karena amil, tapi karena lughah untuk haisu. Ya. Waqad yuqalu al-muradu bil-luzumil madkuri adamu taghayyuri akhiril kalimati bisababi ma yadkhulu 'alayha min al-awamil. Naam. Kadang-kadang dikatakan yang dimaksud dengan tetapnya yang disebutkan adalah tidak adanya perubahan akhir kata dengan sebab amil yang masuk atasnya. Au anna tilkal harakati lughatun. Atau harokat-harokat akhir itu adalah lughah. Artinya dialek. Satu kabilah berbeda dengan kabilah yang lainnya. Yang menjadi haisu, yang lainnya menjadi haisa, yang lain menjadi haisi. Nah. Wa kullu lughatin fiha min haisu tilkal lughah fahiya lazimatun halatan wahidatan min tilkal haisiyah. Masing-masing lughah padanya dari sisi lughah itu maka dia tetap dalam satu keadaan dari sisi itu, sehingga misalkan kalau lughah seorang yang mengatakan haisu ya tetap dia katakan haisu terus, kalau lughahnya haisa ya haisa terus. Nah, tidak bisa ketika rofa haisu, nasab haisa, majrur haisi, nah itu mu'rab. Nah, jadi untuk haisu ini dia berubah-ubah tapi bukan karena na'am amil ataupun karena i'tilal tapi karena lughah. Wa qala Sibwan fi hasyati 'ala Syahri Asmuni qawlu aw i'tilalin kharaja binahu al-fata. Keluar dengannya kata al-fata. Nah. Wa awrada 'alai anal murada luzuma lafdhan wa taqdiran. Dan beliau datangkan bahwa ini maksud dengan tetapnya adalah tetapnya secara lafdhan dan takdiran. Wal fata ghairu lazimin takdiran bal huwa mutaghayyirun takdiran. Kata al fata itu tidak tetap secara takdir. Bahkan dia berubah secara takdir. Ya, kalau rofak dengan domah muqaddarah, nasab fatah muqaddarah, jadinya dengan kasrah muqaddarah. Fahuwa kharijun min qawlina luzumu. Maka al-fatah ini keluar dari ucapan kita tetapnya. Nah, akhir satu kata. Karena al-fatah itu sebenarnya tidak tetap. Ada yang muqaddar di situ. Fala hajata ila qawli aw i'tilalin. Fi ikhraji ma dzukira. Maka tidak perlu ucapannya awtilalin pada untuk mengeluarkan apa yang telah disebutkan tadi. Wa yumkinu al-i'tidaru anhu bi annahu lamma kana laziman bihasabi dhahir wa dakhilan bihasabi fil luzumi atabima yukhriju sharihan. Mungkin untuk memberi udzur kepada mu'alif Ibnu Hisyam Ibnu Ajurum. Tatkala kata itu laziman bihasa bidzahir secara dohirnya tetap. Naam. Dan masuk. Naam. Seolah-olah dia itu tetap ya, pada kata al-fata ini. Maka didatangkan dengan apa yang mengecualikannya secara tegas. Sehingga dikatakan wala tilalin. Baik. Qala syari wa min hadzal idahi ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun as-sukunu wal kasru wa dhammu wal fathu. Dan dari penjelasan ini kamu ketahui bahwasanya lakob bina itu ada empat, sukun, kasar, dom, dan fat. Ingat untuk albina itu mudakar ya lafadnya. Kalau misalkan tanda i'rab kan kita katakan apa? Wa'alamatu nasbi dhammah. Pakai tak, mu'annas. Wa'alamatu nasbi kasrah. Begitu. Tapi kalau untuk albina ini mabniun ala kasri, ala fathi, ala dhammi, ala sukun ya, mudakar. Disebutkan dalam ta'liq qala al-ahda rahimahullah fil kawakib at-ta'bir bil anwa'i aula min at-ta'bir bil alqab. Ungkapan dikatakan anna alqabal bina arba'atun ini yang lebih tepat mengatakan anwa al-bina arba'atun, macam-macam bina ada empat, bukan lakob. Nah, wal muradu biha al asma li anna haqqal alqabi an yutlaqa kullun minha ala ma yutlaqu alaihi al akhar. Ya, kenapa lebih tepat menggunakan istilah anwa? Naam, daripada menggunakan istilah alqab. Yang dimaksud dengannya bahwasanya isim-isim al asma, ya. Isim-isim yang al-mabni, ya. Karena haknya al-qab, haknya lakob itu untuk masing-masingnya bisa dipakai untuk yang lainnya. Seperti ka'an yukol ar-rof'u nasbun, rofa'itu nasob. Ad-dhammu fathun, wa hadha mumtani'un li'anna fihi itlaqa syai' ala mubayyinihi wa huwa batil. Ini enggak boleh karena di sini terdapat apa itlaqu syai' memutlakan sesuatu atas lawannya dan itu batil. Nah. Sehingga yang tepat istilahnya bukan alqab tapi anwa, macam-macam bina. Qala syarih wa ba'da bayani kulli hadhihi al-asya'i la ta'sur 'alaika ma'rifatul mu'rab wal mabni. Dan setelah penjelasan masing-masing perkara-perkara ini, tidak sulit bagimu untuk mengetahui mengetahui mu'rab dan mabni. Saya disebutkan dalam ta'liq, amal i'rab wal bina'u qad taqaddama ta'rifuhuma. Adapun untuk i'rab dan bina, maka sungguh telah berlalu definisi keduanya. Wal i'rabu yakunu fil asmal mu'rabati. Adapun i'rab itu bisa terjadi pada isim-isim mu'rab. Wa fil fi'l al-mudhari idza lam yattasil bi akhir syai'un, bisa juga pada fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhir dengan satu apapun. Wa amal bina yakunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Adapun bina ini terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Kalau i'rab hanya apa? Isim mu'rab saja dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun nisbah. Menyesal dan nuntahkan secara langsung. Baik. Qala fa'innal mu'raba. Sekarang apa itu mu'rab? Fa'innal mu'raba mata ghayyara halu akhiri lafdhan au takdiran. Mata ghayyara halu akhiri lafdhan au takdiran bisa bagi taghayyuril awamil. Ya, kalau i'rab itu perubahannya, mu'rab itu kata yang berubah. Al-bina itu tetapnya, al-mabni adalah kata yang tetap. Sehingga dikatakan mu'rab adalah ma. Berarti kan kata-kata ma, apa yang mausulah, apa yang berubah keadaan akhirnya secara lafdhan atau secara takdiran dengan sebab perubahan amil-amil. Itu al-mabni. Wal mabni ma lazima akhiru halatan wahidatan ghairi amilin wa tilalin. Adapun mabni adalah yang tetap akhirnya dalam satu keadaan, bukan karena amil dan bukan karena i'lal. Wallahu a'lam bissawab. Adapun ya isim-isim mabni tadi Kalau isim itu kemasalnya mu'rob, sehingga diketahui mabni yang sedikit. Isim mabni itu seperti apa? Isim istifham, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim fi'il, domir, sebagian dharaf. Kalau fi'il yang mabni, ya fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari yang bersambung dengan non-niswah dan non-taukid secara langsung. Baik. Tamrinun ini latihan. Bayyinil mu'raba bi anwa'ihi wal mabniyyah min al kalimatil waqi'ati fil ibaratil atiyah. Jelaskan isim mu'rab atau kata yang mu'rab dengan macamnya dan kata yang mabni dari kata-kata berikut yang ada pada ungkapan berikut ini. Disuruh mencari apa mu'rab dan mabni ya. Isim mabni tadi sudah, fi'il mabni sudah ya. Fi'il madi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, mabni yang terfathi. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Mabni yang terfathi, bersambung nun niswah, mabni yang sukun. Adapun isim, selainnya tadi mabni. Selain yang disebut tadi, mu'rob. Ya. Untuk fi'il, yang mu'rob berarti apa? Hanya fi'il mudhari yang bersambung, yang tidak, perhatikan fi'il mudhari yang tidak bersambung dan non-taukid secara langsung dan non-niswah. Adapun huruf semuanya mabni. Tamrin kemudian as'ilah. Mahwal i'rab, mahwal bina, mahwal mu'rab, mahwal mabni. Ingat ketika mendefinisikan i'rab, itu perubahan, kalau mu'rab apa yang berubah? Pakai ma ini. Ma makna taghayyur awakhiril kalim ila kam qismin yanqasimu taghayyur, ma huwa taghayyur lafzi, ma huwa taghayyur takdiri. Kalau taghayyur itu ya-nya satu di bawah itu taghayyur, kalau dua taghyir ya, bedakan taghayyur dan taghyir. Ma asbabu taghayyur takdiri? Naam, udkur sababaini mimma yamna'u nutq fil harokah. Sebutkan dua sebab yang menghalangi mengucapkan dengan harokat. Iti bisalah sati amsiratin nikalamin mufidin bihaisu yakunu fi kuli misalin ismun mu'rabun fi harokatin muqaddaratin mana min durit adzur. Datangkan tiga contoh kalimat yang sempurna di mana masing-masing contoh tadi ada isim mu'rab dengan harokat muqaddarah yang menghalangi nampaknya ta'adzur. Tugas berikutnya itibi misalain li kalamin mufidin fi kulli wahidin minhumma ismun mu'rabun bi harakatin muqaddarah mana min dhuri as-siqal. Sama ya. Tapi ini diminta untuk ada dua isim yang siqal. Mana min dhuri as-siqal. Itibi salasati amsalatin li kalamin mufidin fi kulli misalin minha ismun mabniyun. Tiga kalimat masing-masingnya ada isim mabni. Itibi salasati amsalatin li kalamin mufidin yakunu fi kulli misalin minha ismun mu'rabun biharokatin muqaddar mana min dhuriya al-munasabah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran kita terakhir di bulan Ramadan ini. Insyaallah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pelajaran kita di waktu yang berikutnya. Bi'idznillahi ta'ala, semoga dalam keadaan yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat al-waba dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.